أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, mau menghafal Al-Qur'an, mau mengingat-ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani fillah na'azakumullah, bisa dibayangkan betapa mulianya seseorang yang menghafal ucapan dari ucapan pencipta langit dan bumi. Menghafal satu ayat ucapan yang merupakan ucapan Allah, penguasa semesta alam. Orang yang hafal ucapan-ucapan orang terkenal merasa bangga, padahal itu tidak ada apa-apanya dibanding pencipta orang-orang terkenal, pencipta seluruh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hafal surat Al-Fatihah berarti kita menghafal ucapan Allah, pencipta langit dan bumi. Kita menghafal satu surat dalam Al-Quran berarti kita menghafal surat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, betapa mulianya para hafadzatul Quran, betapa mulianya para penghafal-penghafal Al-Quran, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat Al-Quran, yang di dalam hafalan, di dalam hatinya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW ketika akan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin safar, pemimpin rombongan, Rasulullah bertanya pada mereka, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Ketika dijawab, ana ya Rasulullah, engkau menjadi pemimpin mereka. Berangkat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tahu tidak sembarangan orang yang di hatinya terdapat surat Al-Baqarah, yang di hatinya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita tahu bagaimana reaksinya seorang yang kesurupan dibacakan Al-Qur'an, bagaimana reaksi mereka dan bagaimana jin lari pontang-panting dengan ayat Al-Qur'an? Bagaimana kalau Al-Qur'an itu tidak perlu diruqyah, tidak perlu dibacakan, tetapi dalam hatinya sudah ada hafalan Al-Qur'an? Bukankah itu benteng? Bukankah itu benteng dari para syayatin?